Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian keislaman, dalam sebuah majelis ilmu yang mana kita bersama-sama mengkaji, mentadabburi, merenungi ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan langkah kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad beserta keluarga beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab tentang An-Namimah. Syekhul Islam memberi judul babu ma ja'a fin namimah. Bab terkait ya tentang hukuman atau ancaman ya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan namimah. Ya. Apa itu an-namimah? An-namimah didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, an-namimatu ma'naha naqlul haditsi bainan nasi ala wajhil wishayah. Yakni menukil perkataan di antara manusia, memindahkan perkataan di antara manusia dari sisi untuk membuat pencemaran ya, atau membuat keributan di antara manusia. Misalnya ada seseorang yang datang kepada si A misalnya, si Fulan. Kemudian dia berkata kepada orang tersebut bahwa si Alan itu mencelamu. Si Alan berbicara begini-begini tentang kamu. Ya. Kemudian dia pergi ke si Alan. Ya. Dia bilang bahwa si Fulan bicara begini-begini tentang dirimu. Sehingga akibatnya si Fulan dan si Alan ini ribut. Ya, diakibatkan karena nukilan ucapan yang dibawakan oleh orang yang melakukan namimah. Ini yang disebut dengan an-namimah. Ya, ini dosa besar. Ya. Bahkan dikatakan kerusakannya itu lebih besar daripada sihir. Makanya para ulama ya di dalam atsar disebutkan innan namam yufsidu fi sa'atin ma yufsiduhu sahir fi sanatin. Innan namam, sesungguhnya orang-orang yang melakukan namimah itu merusak di dalam waktu yang sekejap ya apa yang para penyihir melakukannya dalam waktu satu tahun. Ya, jadi kita lihat bagaimana seorang yang membuat atau melakukan namimah itu kerusakannya ya lebih cepat. Ya lebih cepat dibandingkan seorang tukang sihir. Ketika orang melakukan sihir santet kepada orang lain, itu mungkin makan waktu bertahun-tahun hingga betul-betul akibatnya orang itu bisa mungkin mati ya atau rusak atau yang semisalnya. Adapun namimah ini sekejap saja. Mungkin sekali Anda berbicara tentang orang lain, bahwa si orang ini menjelek-jelekkan kamu begini-begini-begini, kemudian dia bilang ke sana, oh si A ini mengatakan tentang kamu begini-begini-begini, maka sejak itu kemudian terjadi pertemuan dan mereka bisa saling bunuh satu sama lain, ya sekejap saja, ya oleh karenanya dikatakan dalam atsar inan namam yufsidu fi sa'atin ma yufsiduhu sahir fi sanatin. Maka seorang mukmin wajib ya untuk memperhatikan jika ada ucapan-ucapan yang dikatakan tentang hak seorang Muslim. Hendaknya dia tidak mendengar hal-hal seperti ini, ya. Jadi jangan ketika ada orang datang kepada dia, kemudian mengatakan demikian dan demikian tentang si fulan, dia diam saja. Nggak boleh seperti itu, ya. Yang wajib bagi dia ketika dia mendengar si A ini berbicara begini-begini tentang si fulan, maka dia harus menasihati orang itu dan menyuruhnya diam. Tidak boleh kita mendengarkan, oh begitu, kemudian oh ya sudah. Enggak, ya. Yang benar bagi seorang mukmin adalah dia harus menghentikan saudaranya yang melakukan namimah. Ya, jangan diteruskan. Dan menjelaskan dia bahwasanya ini haram dan bisa jatuh juga ke dalam perbuatan ghibah, ya. Bisa jatuh ke dalam perbuatan ghibah. Dan yang perlu juga diperhatikan, ya, di antara ciri-ciri dari orang yang suka melakukan namimah itu adalah mereka banyak bersumpah. Ya, banyak bersumpah. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Qalam ayat ke-10, "Wala tuti' kulla hallafim mahin." Jangan kamu mentaati atau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, ya. Karena dia umumnya untuk meyakinkan orang yang sedang dia namimahi atau sedang dia gibahi itu, dia dengan sumpahnya. Selalu dia bersumpah supaya meyakinkan orang yang diajak bicara bahwa apa yang berita yang dia sampaikan tentang orang lain itu benar. Ya. Paham ini, ya? Nah, untuk meyakinkan lawan bicaranya dan mau menerima kebenarannya, maka dia bersumpah. Makanya dikatakan wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan surat Al-Qalam ayat ke-11. Makanya nih ayat ke-10 itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati, mengikuti, menerima apapun yang dibawa oleh orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Mereka ini umumnya apa? Mahammazim masya'im bin namim. Hammazim yang banyak mencela, ya, mencela si A, datang ke A mencela si mengatakan si B mencela A, ya. Kemudian datang ke B, dia mengatakan kepada si B bahwa si A mencela si B. Akhirnya ribut A dan B, ya. Ini yang dikatakan hammazim masya'im bin namim. Yang banyak mencela kesana kemari dengan namimahnya, mengadu domba satu sama lain, ya, menggibahi yang satu di hadapan yang lain, ya, seperti itu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, ya, celaka orang-orang yang banyak mengumpat lagi banyak mencela, ya. Nah, jadi yang jadi syahid ayat ini adalah hammazim masya'im binamim, ya, masya'im binamim. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan banyak melakukan namimah, ya. Tidak akan masuk surga orang yang banyak melakukan namimah atau adu domba. Bukan artinya dia tidak akan masuk surga sama sekali alias kafir, bukan, ya. Namun demikian ini merupakan babul wa'id, ya, merupakan ancaman yang besar, yang berat sekali bagi orang-orang yang melakukan banyak melakukan namimah. Ya, ini apa? Dia akan diazab dengan azab yang lama. Jadi bukan azab yang sebentar. Ya, karena apa? Karena namimah ini terkait dengan hak seorang muslim. Ya, juga. Sehingga tidak mudah untuk dibersihkan dosa-dosanya dari perbuatan namimah. Ya, oleh karenanya, dia akan tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama. Makanya disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannata namam. Ya, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan juga dari Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Al-Bukhari, ya, tentang yang disebut dengan Hadithul Qabrain, ya, Hadithul Qabrain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersama para sahabatnya melintasi sebuah kuburan. ya, melintasi sebuah kuburan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap bagi Rasulullah itu apa yang terjadi di alam kubur, yang mana ini tidak diketahui oleh para sahabatnya. Jadi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah yang mengetahui atau mendengar apa yang sedang terjadi di dalam kuburan dua orang tadi. Ya, ada dua kuburan, ya, dan kedua penghuni kubur itu sedang diazab, ya, sedang diazab. Dan suara, ya, rintihan atau teriakan akibat azab itu hanya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak didengar oleh para sahabatnya. Ini merupakan mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah hanya memberitahukan hal-hal yang gaib itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul. Makanya Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Ya, Allah itu maha mengetahui yang gaib dan tidak Allah tampakkan itu yang gaib kepada seorang pun. Ya, tidak Allah tampakkan kepada seorang pun illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Baik. Ala kulli hal, jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala teriakan atau rintihan dari orang-orang yang sedang disiksa di dalam dua kuburan tersebut. Ya, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah. Ya, tsumma akhadha jaridatan rutbah. Ya, jadi pelepah kurma yang masih basah, fasyaqqaha, kemudian dibelah jadi dua oleh Rasulullah, nisfain. Ya, kemudian Rasulullah tancapkan itu di masing-masing kuburan. Para sahabat yang melihat itu tentunya bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah ini? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan itu? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibis. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa meringankan dari mereka azab, ya, azab dari mereka selama pelepah kurma itu belum kering, ya, itu. Nah, yang jadi syahid di sini adalah ucapan Rasulullah, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir, ya. Jadi kedua orang tadi sedang diazab, ini kata Rasulullah, ya, kedua orang tadi sedang diazab, dan mereka berdua itu tidak diazab karena sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bukan permasalahan yang berat untuk ditinggalkan. Bala innahu kabir, bahkan itu adalah permasalahan yang besar, ya, dosa besar, ya, sebenarnya. Tapi itu bukan sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Apa itu? Ya, amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u minal baul. Salah satu di antara mereka ini, ya, mereka tidak membersihkan dirinya dari sisa air kencing. Ini hati-hati, ya. Jadi kalau buang air kecil, itu harus istinja yang benar. Perhatikan, ya, ketika kita buang air kecil, umumnya sekarang, WC-nya itu bukan WC jongkok, ya. Jadi WC-nya WC duduk. Perhatikan betul-betul najis-najis yang mungkin ada di sekelilingnya itu. Ketika kita duduk, itu perhatikan, ya. Jangan sampai itu kemudian masih ada najisnya, sisa dari kencing orang yang sebelumnya mungkin tidak terlalu bersih, kemudian kita duduk di situ. Ya, saya sering jumpai juga seperti itu, ya. Jadi mungkin terburu-buru orang sebelumnya sehingga dia tidak sempat membersihkan. Jadi kalau kita menggunakan WC yang seperti itu, tolong dijaga kebersihannya, ya. Supaya orang yang datang setelah kita juga tidak terkena najis yang berasal dari kita, gitu. Ya, jadi itu dibersihkan, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak membersihkan dirinya dari najis, baul, ini nanti termasuk yang mendapatkan siksa di azab kubur. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi orang yang tidak membersihkan dirinya dari kencing, baik kencingnya sendiri maupun kencing orang lain, ketika dia buang air kecil tadi tidak memperhatikan kalau ada najis di tempat dia buang air kecil. Sehingga kemudian najis itu menempel pada pakaiannya atau pada badannya. Yang dia kemudian dengan sebab itu dia tidak sah, ya, tidak sah sholatnya. Karena termasuk syarat sahnya sholat adalah mensucikan apa namanya dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga bersih dari najis, ya. Taib. Kemudian yang kedua, ya, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, yang lain, ya, dari dua kubur tadi, maka dia senantiasa melakukan namimah, berjalan ke sana kemari, ya, menyebarkan adu domba di antara kaum muslimin. Ya, orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan azab kubur, ya. Waliyadzubillah. Taib. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal unabbiukum mal'adhah?" Ya, ini cara metode atau metode pengajaran Rasulullah SAW. Ya, beliau melontarkan pertanyaan, "Tidakkah ya aku kabarkan kepada kalian apa itu al-'adhah?" Ya, al-'adhah. Al-'adhah itu ya artinya sihir. Ya, al-'adhah itu artinya sihir. Sihir yang bisa mencerai-beraikan manusia, ya, yang membuat manusia benci satu sama lain. Ya, sihir yang memisahkan di antara manusia. Ini namanya al-'adhah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hiya an-namimah. Yaitu apa al-'adhah itu? Itu adalah namimah. Al-qalatu bainan nas. Ini ucapan yang diucapkan, dinukilkan di antara manusia. Tujuannya untuk memecah belah di antara mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini beliau menyamakan an-namimah itu dengan sihir, karena sihir juga sama, ya, sihir itu efeknya sama dengan namimah. Ya, sihir diantaranya apa? Memecah belah antara manusia atau suami dengan istri misalnya, atau antara manusia dengan manusia. Ya, sebagian membenci sebagian yang lain. Demikian juga namimah. Ya, makanya dikatakan di sini al-'adhah. Ya, dikatakan namimah itu adalah si sihir. Taib. Saya kira itu yang pada bab tentang namimah. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya. Yaitu babu maja'a fil buhtan. Bab tentang hukuman atau ancaman yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan al-buhtan. Al-buhtan itu secara bahasanya al-kadzab, jadi dusta. Jadi berkata dusta tentang seseorang. Ya, ini namanya al-buhtan. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, ya, mukminin dan mukminat, tanpa atau dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Jadi yang namanya buhtan itu mengatakan sesuatu atau menasabkan sesuatu, menyandarkan sesuatu kepada seseorang yang dia tidak lakukan. Yang dia tidak lakukan. Ya, maka kata Allah, faqadih tamalu buhtana wa ithman mubina. Maka sungguh dia telah memikul, ya, kebohongan. Ya, dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat ke-57, Allah SWT berfirman, innal ladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'a'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, maksud daripada menyakiti Allah dan Rasulnya adalah mereka menasabkan sesuatu kepada Allah atau kepada Rasulnya yang tidak layak bagi mereka. Di antaranya apa? Misalnya adalah orang-orang yang mencela masa. Orang-orang yang mencela masa ini termasuk perbuatan yang menyakiti Allah. ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadis kursi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa anna ad-dahr, ya. Anak Adam itu menyakiti diriku, ya. Yasubbud dahr, yaitu dengan apa? Dengan mencela masa. Wa anna ad-dahr, dan aku adalah ad-dahr. Maksudnya adalah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa tersebut. Ya. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Di tanganku lah ya perkara-perkara atau urusan-urusan itu, dan aku membalikkan malam dan siang. Ya, jadi ad-dahr adalah masa. Masa adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Jadi ketika ada seseorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka dia tidak bisa menyandarkan itu kepada masa, karena masa itu hanyalah tempat terjadinya peristiwa. Ya, masa bukanlah yang menyebabkan sesuatu yang dia tidak sukai tersebut. Sehingga tidak tepat kalau kemudian dia mencela masa. Ketika seseorang mencela masa, itu sama artinya seseorang mencela zat yang menciptakan masa tersebut atau waktu tersebut. Siapa itu? Yaitu Allah SWT. Karena waktu tidak memiliki kemampuan apapun. Waktu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Karena waktu adalah tempat terjadinya peristiwa. Ya. Maka jangan mengatakan, oh ini ada bulan sial, oh ini ada bulan baik, ya, semua bulan baik. Cuma beberapa hari atau beberapa dari waktu-waktu yang ada itu diberikan kekhususan, keistimewaan oleh Allah SWT. Namun pada umumnya seluruh waktu adalah baik. Hanya saja sebagiannya lebih baik daripada yang lain, diakibatkan karena ada keutamaan-keutamaan yang Allah khususkan pada waktu-waktu tertentu. Ya. Tidak ada yang namanya bulan sial, ya. Jadi sedikit-sedikit bulan sial, ya. Jangan menikah pada bulan-bulan tertentu karena itu bulan sial misalnya. Ini termasuk perbuatan yang mengurangi tauhid seseorang. Dan ini perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ya. Perbuatan yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala tidak berarti itu memudaratkan Allah. Ya. Tidak berarti memudaratkan Allah karena Rasulullah SAW bersabda sebuah diskusi, "Annakum lan tablughu dzurri fatadzurruni." Ya. Tidak akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa, makhluknya tidak akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada ini ayat tadi ya, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, ini orang-orang yang menyakiti Allah dan rasulnya, maka Allah akan la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, ya. Karena kita butuh sekali kepada rahmat Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surga itu begitu mahalnya. Sementara ibadah yang kita lakukan ini enggak ada apa-apanya. Enggak bisa kita membeli surga itu dengan amalan-amalan kita, tidak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang, artinya dijauhkan dari rahmat, tidak saja di dunia bahkan di akhirat. Nauzubillah. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah akan persiapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Dan kemudian baru tadi surat Al-Ahzab ayat ke-58, ya walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, ini orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan, faqadihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah memikul atau membawa kedustaan dan dosa yang nyata. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dianukan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laisa fihi." Barang siapa mengatakan tentang seorang mukmin, "Ma laisa fihi," yang dia tidak melakukannya. Jadi dia menyandarkan sesuatu kepada seorang mukmin yang dia tidak melakukan hal tersebut. Askanahullahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Ya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Apa itu radghatal khabal? Radghatal khabal itu adalah tempat yang sangat buruk, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, radghatal khabal adalah manzilatun qabihatun finnar. ya, manzilatun qabihatun finnar, ya, tempat yang sangat buruk di neraka. Neraka itu semuanya buruk. Neraka semuanya buruk. Ini yang paling buruk apa? Radghatal khabal. Tempat yang sangat buruk di neraka. Na'udzubillah, ya. Jadi di sana ada tambahan azab bagi orang-orang yang melakukan buhtan ini kepada saudaranya yang mukmin. Dikatakan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang disebut dengan radghatal khabal itu adalah usaratu ahli nar. Usaratu ahli nar itu adalah cairan yakni yang keluar dari penduduk neraka dan dia diminumkan dengan itu. Yang minum dari usaratu ahli nar, na'udzubillah, ya. Ini benar-benar merupakan bentuk penghinaan, ya, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan semisal al-buhtan ini. Taib. Jadi sekali lagi mereka diancam dengan ditempatkan di dalam radghatal khabal, ya, hatta yakhrujal qa'il mim maqal, sampai dia keluar, ya, orang-orang yang mengucapkan buhtan tadi itu mengeluarkan dari apa yang dia katakan, maksudnya dia bertaubat dari dosa itu dan meminta halal kepada orang yang dituduh melakukan sesuatu tadi, ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan menuduh seseorang melakukan sesuatu yang mana orang itu tidak melakukannya, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam radghatal khabal sampai dia bertaubat dari dosa tersebut dan minta halal kepada orang yang dituduh dusta oleh dia, ya, seperti itu. Na'udzubillah. Ya, karena ini terkait dengan hak seorang muslim. Jadi tobatnya itu diterima tidak hanya dia menyesali dan berhenti, ya, bertobat kepada Allah, tetapi juga harus minta dihalalkan dari, ya, dari orang yang dia gibahi atau yang dia lemparkan tuduhan dosa itu kepadanya, ya, seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis dari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Ya, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Para sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, ketika itu para sahabat Rasulullah ada di hadapan mereka, maka ketika ditanya tentang sesuatu dan mereka tidak mengetahui jawabannya, maka dan juga termasuk adab sebenarnya mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, adapun di masa kita tidak berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan Allahu a'lam. Ya, ini termasuk adab seorang murid kepada guru, ya. Demikian. Taib. Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ya. "Dzikruka akhaka bima yakrah." Jadi yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai. Jadi kalau engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai, hal tersebut ini yang disebut dengan ghibah. Qila, kemudian ditanya Rasulullah, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau seandainya yang aku katakan itu benar-benar ada pada dirinya? Maka kata Rasulullah SAW, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Ya, kalau betul yang kamu katakan itu ada pada dirinya, maka itu berarti kamu menggibahi dia. Itulah ghibah. Dia tidak akan suka mendengar itu. Dan itu memang betul-betul ada pada dirinya. Dan dia mendengar itu dia tidak suka. Maka ini disebut ghibah. "Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." "Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Dan jika itu tidak ada pada dirinya, maka berarti kamu telah melakukan buhtan. Engkau telah berkata dusta tentang dia. Jadi, ketika kita bicara tentang seseorang, ya, kalau itu hal yang baik, maka tidak ada masalah. Ya, karena semua orang suka kalau dia dipuji atau suka untuk disebutkan kebaikannya. Sesuatu yang baik tidak akan membuat orang menjadi marah. Ya, dengan sebab itu. Tidak akan membuat dia benci. Tidak akan dia benci dengan perkataan saudaranya jika itu hal-hal yang baik. Namun ketika itu berbicara tentang hal-hal yang buruk, aib misalnya, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika aib itu betul-betul ada pada orang tersebut, maka berarti dia menghibahi, ya, maka berarti dia menggibahi saudaranya. Ya, itu yang pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi tidak ada aib yang dia katakan itu tidak ada, maka dia jatuh ke dalam perbuatan buhtan. Ya, dua-dua ini itu dosa besar. Makanya Allah SWT berfirman, ya, diantaranya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, ini tentang ghibah. Allah SWT melarang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka, salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumuh, niscaya kamu akan merasa jijik. Jadi Allah katakan orang yang menggibahi saudaranya seperti orang yang memakan bangkai, ya, daging bangkai saudaranya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi demikian, ya. Ini dari dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab Al-Buhtan. Tapi selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yakni bab Umaja'a fil La'n. Bab tentang hukuman atau ancaman yang akan diterima oleh orang-orang yang banyak melaknat. Yang dimaksud dengan la'n atau laknat yaitu addu'a bittard min rahmatillahi ta'ala. Ini berdoa untuk dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan laknat ini secara umum dia masuk dalam dosa besar. Wajib bagi seorang muslim untuk mensucikan lisannya dari melaknat, ya, sering-sering melaknat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisal muslim bitta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Seorang muslim itu tidaklah lisannya itu suka mencela, suka melaknat, tidak juga keji lisannya, dan tidak juga kotor ucapannya, ya. Jadi seorang muslim yang baik itu tidak akan suka mencela, tidak banyak mencela, tidak banyak melaknat orang, tidak hanya orang, bahkan apapun, ya, tidak banyak melaknat, tidak melakukan, lisannya tidak mengucapkan perkataan yang keji, dan tidak juga kotor, ya, ucapan-ucapan yang kotor. Ya, di dalam bab ini dibawakan dua hadis. Yang pertama dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayid, ya, dan ada syahid juga dari Imam Ahmad dengan sanadnya, dan juga dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Taib, dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melaknat sesuatu, lihat, ketika dia melaknat sesuatu, mutlak di sini, apapun itu, ya, sa'idatil la'nah, maka laknat itu akan naik ke langit, ya, sa'idatil la'natu ila sama, laknat yang dia ucapkan itu akan naik ke langit, karena laknat itu doa, ya, doanya naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, maka pintu langit tertutup. Kemudian kalau pintu langit tertutup, bagaimana? Thumma tahbitu ilal ardi, jatuhlah laknat tadi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, ya, maka kemudian pintu bumi pun tertutup. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat tadi berusaha mencari jalan ke kiri dan ke kanan. Fa'idha lam tajid masagan raja'at ilal ladhi lu'ina, maka kalau, ya, laknat tadi tidak mendapati lagi kelapangan, ya, ke atas, ke langit enggak bisa, ke bumi enggak bisa, ke kanan, ke kiri pun tidak bisa, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang dilaknat. Misal si A melaknat si Fulan, ya, maka ketika laknat ini tidak bisa mencari jalan, ya, di langit tidak bisa, di bumi tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, maka dia menuju kepada orang yang dilaknat. Fa in kana ahlan, jika orang tersebut memang layak untuk dilaknat, ya, wa illa raja'at ila qa'iliha, kalau orang tadi tidak layak dilaknat, tidak pantas untuk dilaknat, ya, maka itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Na'udzubillah, ya. Jadi seperti itu, laknat ini bukan sesuatu yang enteng, ucapan yang sangat berat, ya. Bisa jadi itu ucapan jatuh kepada yang dilaknat atau mengenai orang yang melaknat, ya. Kalau kalau seandainya yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat, ya. Na'udzubillah. Oleh karenanya, tadi disebutkan dalam hadis tadi, innal abda idza la'ana syai'an. Sesuatu. Sesuatu ini apa? Ya bisa manusia, ya bisa hewan, apa saja, ya. Bahkan di dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Barzah, ya, secara marfu', ya, Rasulullah SAW bersabda, annam ra'atan la'anat naqatan laha. Ya, ada seorang wanita yang melaknat ontanya. Maka faqala Rasulullah SAW, la tashabna naqatun alaiha la'nah. La tashabna naqatun alaiha la'nah. Jadi, kata Rasulullah, onta yang dilaknat itu kita tidak akan pakai. Coba lihat ya. Onta yang dilaknat oleh pemiliknya itu tidak dipakai. Bahkan dalam jalan yang lain, ya, dari hadis Imran Ibn Husayn dikatakan, khudhu ma 'alaiha, ambil semua yang ada di atas onta itu. Wada'uha fa innaha mal'unah, dan tinggalkan onta itu karena dia telah dilaknat. Na'udzubillah. Jadi sesuatu yang dilaknat apapun itu, ya, maka itu di zaman Rasulullah SAW itu tidak dipakai lagi. Ya, tidak dipakai lagi. Makanya kata Imran, faka'anni anzuru ilaiha tamshi fin nasi ma ya'rudu laha ahadun. Ya. Dan aku seakan-akan melihat onta ini berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun manusia yang menoleh kepada onta tersebut. Disebabkan karena ontanya sudah dilaknat oleh pemilik onta, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh melaknat hewan-hewan ternak. Dan ini kembali kepada hadis yang pertama tadi, ya, bahwasanya di sini tidak hanya terbatas pada manusia saja, ya. Innal abda idza la'ana syai'an ay syai'un laisal adami faqat. Bukan hanya sekedar manusia. Hewan ternak, ya, waktu, hari, apapun itu, ya. Dan ini juga masuk kepada keumuman, ya, keumuman hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan laisal muslim bitta'an wala la'an. Seorang muslim itu tidak boleh lisannya banyak melaknat apapun itu, ya. Demikian. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini, 3 bab dari Kitabul Kabair. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa besar yang akan membinasakan kita tidak hanya di dunia bahkan juga di akhirat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datang dari Allah SWT. Jika ada kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan saya dan juga dari syaitan. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada pendengar Radio Muslim sekalian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.